Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Allah memuji beberapa orang di sini. Walladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat orang-orang yang terpuji. Pertama, walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang mau bersedekah dalam arti untuk taat kepada Allah. Fisarra'i wa barra, dalam keadaan senang, dalam keadaan rizkinya lancar, atau dalam keadaan rizkinya pas-pasan, dalam keadaan kepepet, si ngoberken sedekah. Bukan janji-janji toh. Kalau rumah ana laku, baru ana kasih. Kalau pekerjaannya maju, baru. Kalau saya ajak kalau-kalau toh, mati nak bawa amal orang ini. Kapan kamu itu pandai janji, berarti kamu akan pandai berkhianat terhadap janji. Ingat baik-baik. Langsung aja, ini punya berapa sekarang? Punya 10.000, ini mau sedekah berapa? 1.000, keluarkan. Langsung, kamu langsung seketika itu menjadi orang yang dermawan. Ini masih 1.000, kalau 100.000, nah eman saya. Dikasih 100 eman kamu. Kalau 1 juta, baru saya. Kalau sudah 100 juta, 1 miliar, udah. Orang itu kalau kikir, semakin hari tambah tebel kikirnya. Karena itu jangan kamu turuti. Orang yang dipuji oleh Allah yang mau bersedekah dalam keadaan baik berlimpah maupun kecil rezekinya. Semampu kamu sudah. Ojo ngedeni soki kalau kamu jadi orang baik itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhimin al ghaidha, orang yang menahan nafsunya, ngempet kemarahannya. Dia mampu balas, enggak balas, tak maaf noh. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan daripada kesalahannya orang. Hartanya dicuri, sebetulnya dia bisa menuntut untuk motong tangannya. Jangan, sudah jangan, tak maafkan. Wis, ini harta halal bagi kamu. Waduh, tambah hebat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang ini sifatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.